أستغفر الله ربي الشكور أستغفر الله ربي الصبور أستغفر الله ربي الشكور أستغفر الله ربي الصبور أستغفر الله ربي الغفور أستغفر الله من كل غرور أستغفر الله ربي الغفور أستغفر الله من كل غرور ميدان جوان إسلام adalah tiga mesti diingat jangan dilupa medan juang Islam adalah tiga mesti diingat jangan dilupa pertama dakwah kedua hizbah ketiga jihad bisa dililah pertama dakwah kedua isbah ketiga jihad bisa dililah dakwah haruslah bijak dan lugas hisbah mestilah cerdas dan tegas dakwah haruslah bijak dan lugas hisbah mestilah cerdas dan tegas jihad medannya berani dan keras berkorban hingga terakhir nafas jihad medannya berani dan keras berkorban hingga terakhir nafas setiap bidan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli setiap bidan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli semua bidan wajib sinergi jangan merasa benar sendiri setiap bidan wajib sinergi jangan merasa benar sendiri mulailah dari diri sendiri jangan melanggar syariat Nabi mulailah dari diri sendiri jangan melanggar syariat Nabi siapa berjuang ikhlaskan diri niscaya dapat ridha ilahi siapa berjuang ikhlaskan diri